pergi. Kau simpan sisa cinta di relung hatimu. Aku menanti di sini. Hati terasa teriris sembilu. Tak pernah ku rela kepergianmu. Setangkup rinduku masih ku simpan.